akulah pendosa yang sedang menunggu kebebasan, menantimu kejahatanku. Mungkin hanya dirimu yang bisa aku kagumi. Sakit terlalu sakit, benci memimpikan. Menghantuiku seumur hidupku.